kesesatan selalu mengerikan karena membawa orang akan tiba di tempat yang akan disesali seumur kehidupan. Tentu Anda tak mau ke sana. Karena itu bijaksanalah. Cemooh, satu kata yang tak menyenangkan, apalagi menimpa diri. Karena itu, jangan pernah untuk melakukan. Kesesatan, cemooh, harusnya dibasmi. Tak boleh ada di kehidupan. Jangan suka mencemooh, tapi belajar rendah hati. Itu ajar Amsal pada kita. Supaya hidup menjadi indah, kita jalani dalam kebersamaan yang luar biasa. Cemooh hanya menimbulkan permusuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Kesesatan itu lebih gila lagi karena dia akan terus berjalan dari hari-hari kita, membuat kita menjadi seorang yang sangat menakutkan. Kesesatan membuat kita tidak menemukan perjalanan yang semestinya di kehidupan. Kesesatan membuat kita terus bergerak dari satu arah salah ke arah yang lainnya. Kesesatan jangan pernah ada. Bahkan jangan pernah pikirkan. Disesatkan atau menyesatkan, sama celakanya. Disesatkan atau menyesatkan, itu harus dibasmi. Tak boleh ada dalam kehidupan. Alangkah indahnya hidup berbijaksana. Tak tersesat dan tak menyesatkan. Tak dicemooh dan tak mencemooh. Supaya kita tidak dicemooh, hiduplah dalam garis lurus dan bukan kesesatan. Bersikaplah rendah hati sehingga hidup menjadi menyenangkan. Karena di sekeliling diri adalah orang yang bisa menghargai. Karena kita memang berharga di hari-hari yang kita langkahi. Jangan pernah meninggalkan gores salah yang membuat Anda akan selalu menyesalinya.